Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan وأفضل هذه الأمة والأمم كلها ba'dal anbiya'i salawatullahi alaihim ajma'ina Abu Bakrin thumma Umaru thumma Uthmanu. Dan yang paling utama di kalangan umat ini dan bahkan di kalangan seluruh umat setelah para nabi salawatullahi alaihim ajma'ina adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman radhiyallahu ta'ala anhum. Hakadha ruwiya lana an ibni Umara qala, demikianlah diriwayatkan kepada kami, diriwayatkan kepada kita dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata kunna naqulu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallama baina azhurina. Dahulu kami mengatakan dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami, inna khairan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallama Abu Bakrin wa Umaru wa Uthmanu wa yasma'u bidhalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fala yunkiruhu. Sesungguhnya manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mendengarnya, namun beliau tidak mengingkarinya. Cari api, api gak ada. Cari. Thumma afdolun nasi ba'daha ula'i aliyun wa Talhatu wa Zubairu wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Sa'id ibn Zaid wa Abdurrahman ibn Auf wa Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Kemudian manusia yang paling utama setelah mereka ini adalah Ali, Talhah, Az-Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Wa kulluhum yasluhu lil khilafati. Dan mereka semuanya layak untuk menjabat sebagai khalifah. Thumma afdalun nasi ba'da haulai ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama al-qarnul awwalu alladhi bu'itha fihim. Kemudian manusia yang paling utama setelah mereka ini adalah para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, generasi yang pertama yang Rasul alaihi salatu wassalam diutus di tengah-tengah mereka. Al-muhajirun al-awwaluna wal-ansaru, para sahabat mujahirin, para sahabat muhajirin yang terdahulu dan para sahabat ansar. Wahum man sallal qiblataini, dan mereka adalah yang salat menghadap dua kiblat, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian menghadap ke Ka'bah. Thumma afdalun nasi ba'daha ula'i man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yauman au syahran au sanatan أو أقل من ذلك أو أكثر. Kemudian manusia yang paling utama setelah mereka ini adalah orang yang bersahabat dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam selama satu hari atau satu bulan atau satu tahun atau kurang dari itu atau lebih dari itu. Natarahhamu alaihim wa nadhkuru fadlahum wa nakuffu an zalalihim wa la nadhkuru ahadan minhum illa bil khairi. Kita mendoakan rahmah bagi mereka, kita menyebut keutamaan mereka, kita menahan diri dari ketergelinciran-ketergelinciran mereka, dan tidaklah kita menyebutkan seorang pun dari mereka melainkan dengan kebaikan. Liqauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, idza dzukira ashabi fa amsiku. Berdasarkan ucapan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila disebutkan para sahabatku, maka hendaklah kalian menahan diri-diri kalian, yaitu tidak menyebutkan keburukan terhadap mereka. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, اولا, yang pertama, ذكر المؤلف افضل الصحابه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan yang paling utama dari kalangan para sahabat setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, wahum Abu Bakrin, thumma Umaru, thumma Uthmanu, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman radhiyallahu ta'ala anhuma. Bina'an ala ma qalahu ibn Umar radhiyallahu anhuma fi hadas siyaqi, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di dalam penyebutan hadis ini. Wa huwa haditsun sahihun rawahul Bukhari wa sayati, dan hadis tersebut adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan akan datang. Wal masyhuru dzikru Aliin radhiyallahu anhu ma'a haula'i, dan yang masyhur adalah penyebutan Ali radhiyallahu anhu bersama mereka ini. Fahuwa rabi'ul khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, maka beliau adalah yang keempat dari kalangan para khulafa'ur rasyidin al mahdiyyin. Wad-dalilu ma rawahu Sa'id ibn Juhmana an Safinata, di dalam Sunan At-Tirmidzi, Musnad Al-Imam Ahmad, demikian pula Sunan Abi Dawud, Sa'id ibn Juhman dengan mendahulukan mim daripada al-ha. Wallahu ta'ala a'lam. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Safinah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al khilafatu 30 aman, thumma yakunu ba'da dhalika al mulku, kekhalifahan 30 tahun, kemudian yang setelahnya adalah kerajaan. Tsanian yang kedua, thumma dzakara al muallifu baqiyat al asharati al mashhudi lahum bil jannati. Kemudian al muallif al imam al barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan yang tersisa dari 10 sahabat yang dipersaksikan bagi mereka bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Wabayyana rahimahullahu anna kulla wahidin minal asharatil mashhudi lahum bil jannati yasluhu lil khilafati. Dan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa masing-masing dari 10 sahabat yang dipersaksikan bagi mereka bahwa mereka akan masuk ke dalam surga layak untuk menjabat kekhalifahan. Wal amru kama dzakara, dan perkara tersebut sebagaimana yang beliau sebutkan. Salisan yang ketiga, thumma qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, kemudian al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, thumma afdalun nasi ba'da ha'ulai ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama al-qarnul awwalul ladhi bu'itha fihim. Kemudian manusia yang paling utama setelah mereka ini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi yang pertama yang Rasul alaihi salatu wasallam diutus di tengah-tengah mereka. Al-muhajirun al-awwaluna wal-ansaru, para sahabat muhajirin yang terdahulu dan para sahabat ansar. Wahum man sallal qiblataini, dan mereka adalah para sahabat yang sempat salat menghadap dua kiblat. Thumma afdalun nasi ba'daha ulai man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yauman au syahran au sanatan au aqalla min dhalika au aktsara. Kemudian manusia yang paling utama setelah mereka ini adalah orang-orang yang bersahabat dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam selama satu hari atau satu bulan atau satu tahun atau kurang dari itu atau lebih dari itu. Natarahhamu alaihim wa nadhkuru fadlahum wa nakuffu an zalalihim wa la nadhkuru ahadan minhum illa bil khairi. Kita mendoakan rahmah bagi mereka, kita menyebutkan keutamaan mereka, kita menahan diri dari ketergelinciran mereka, dan kita tidak menyebutkan seorang pun di antara mereka melainkan dengan kebaikan. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallama, idza dzukira ashabi fa amsiku. Berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila disebut para sahabatku, maka hendaklah kalian menahan diri. Faja'ala as-sahabata min haythul fadli arba'a tabaqatin kama tara. Maka al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala menjadikan para sahabat dari sisi keutamaan menjadi empat tingkatan sebagaimana yang engkau lihat. Waja'alahumu bnu Sa'din fi tabaqatihi khamsa tabaqatin, dan Ibnu Sa'ad yaitu Muhammad bin Sa'ad Al-Hashimi Al-Basri rahimahullah di dalam kitab tabaqat beliau, yaitu kitab yang berjudul At-Tabaqatul Kubra, beliau menjadikan para sahabat menjadi 5 tingkatan. Wa qassamahumul hakimu fi ma'rifati ulumil hadithi ila 12 tabaqatan. Dan Al-Hakim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ma'rifatu Ulumil Hadis membagi para sahabah radhiyallahu anhum menjadi 12 tingkatan. Fa'awwaluhum, tingkatan sahabah yang pertama, qaumun aslamu bi Makkata, para sahabat yang masuk Islam di Makkah, mithlu Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ghairihim radhiyallahu anhum, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali serta yang selain mereka radhiyallahu anhum. Wala a'lamu khilafan baina ashabit tawarihi anna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu awwaluhum islaman. Dan aku, yaitu Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para ahli sejarah bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah yang pertama kali masuk ke dalam Islam di antara mereka. Wa inna makhtalafu fi bulughihi, hanya saja mereka para ahli sejarah berbeda pendapat tentang apakah tatkala Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam Islam beliau sudah baligh ataukah belum. Wassahihu indal jama'ati anna Aba Bakrin as-Siddiqa radhiyallahu anhu awwalu man aslama minar rijalil balighina. Dan pendapat yang benar menurut sejumlah ulama adalah bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan para lelaki yang baligh. Bi hadisi Amr ibn Abasata annahu qala, berdasarkan hadis Amr bin Abasah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, ya Rasulullah, man tabi'aka ala hadzal amri, wahai Rasulullah, siapa yang pertama kali mengikutimu di atas perkara ini, yaitu masuk ke dalam Islam? Qala hurrun wa abdun. Maka Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, seorang yang merdeka dan seorang budak. Wa idza ma'ahu Abu Bakrin wa Bilalun radhiyallahu anhuma. Dan ternyata bersama beliau Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu anhuma. Wattabaqatu tsaniyatu minas sahabati. Dan tingkatan yang kedua dari kalangan para sahabah menurut Al-Hakim rahimahullah di dalam kitab beliau Ma'rifatu Ulumil Hadis. Ashabu Darin Nadwati, para sahabat yang membaiat Rasul alaihi salatu wassalam di dalam Darun Nadwah. Wadhalika anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu lamma aslama wa azhara islamahu hamala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ila Darin Nadwati. Fabayahu jama'atun min ahli Makkah. Dan hal tersebut bahwasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tatkala beliau masuk ke dalam Islam dan menampakkan keislaman beliau, beliau membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Darun Nadwah. Lalu sejumlah orang dari kalangan penduduk Makkah pun membaiat beliau alaihi salatu wassalam. Wattabaqatu tsalitsatu minas sahabati. Dan tingkatan yang ketiga dari kalangan para sahabah. Al-muhajiratu ilal habasyati. Para sahabat yang berhijrah ke Habasyah. Wattabaqatur rabi'atu minas sahabati. Dan tingkatan yang keempat dari kalangan para sahabat. Alladzina bayya'un nabiyya alaihi salatu wassalamu indal aqabati. Para sahabat yang membaiat Nabi alaihi salatu wassalam di Aqabah, dalam baiat yang dikenal dengan Baiatul Aqabah. Yuqalu fulanun aqibi wa fulanun aqibi. Dikatakan fulan yang setelahku dan fulan yang setelahku. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.